wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Al-faslur rabi'u utawi fasol kang kaping papat iku fi anna qalilal ilmi ing dalem nerangake sak temene setitik ilmu setitik iku khairun luweh bagus min kathiril ibadati katimbang akeh ibadah. Jadi setitik ilmu ya iku luweh bagus katimbang akeh ibadah ya. Gak ambil ilmu. Apa mana wis ibadah titik gak ambil ilmu. Gak masuk hitungan. An Abi Umamata Al-Bahiliyah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Umamah dzukira dan tutur dan sebut-sebut li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa rajulani wong lanang loro ana wong cerita nang Rasulullah enten tiang kali ya Rasul akaduma utawi salah sine rajulan iku abidun wong ahli ibadah mempeng ibadah ya Rasul wal akharu utawi rajul kang weneh iku alimun wong alim sing setunggal Masya Allah alime. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing sitok ahli ibadah sing setunggal niku alim alim fadlul alimi utawi keutamaane wong alim kon ruwah keutamaane wong alimi alal abidi ngalahno utawa ngungkuli ing atase wong ahli ibadah iku kafadli kaya keutamaan ingsun ala adnakum ngungkuli ing atase wong asor-asor ira kabeh keutamaane wong alim ambek wong ahli ibadah iku ibarate keutamaanku ambek wong sing paling mburit dhewe kon. Wong sing paling gak ana nomere. Iki keutamaane wong alim. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal alimi iku tetep ing dalem antarane wong alim wal abidi lan wong ahli ibadah mi'atu darajatin utawi 100 derajat kaceke wong alim koyo sapa Imam Ghazali koyo sapa Imamul Haddad koyo sapa Ibnu Ahmad bin Zainal Habsyi koyo sapa Kiai Misbah Mustafa koyo sapa mu'alif-mu'alif Imam Nawawi koyo sapa ya Imam Junaid koyo sapa Imam Abu Zaid Al-Bustami koyo sapa Imam Hasan Basri wake koyo sapa Kiai Hasyim Asy'ari koyo sapa kiai-kiai sing alim-alim dibanding wong ahli ibadah iku kacake 100 derajat sing ahli ibadah baina kulli darajata ini ya iku ing dalam antara saben-saben derajat loro khudrul jawadil mudammari utawi jarake jaran kang banter pelayune, jaran sing paling buwanter. Kutrul Jawa til mudhammar itu diterangno. Walladhi yu'lafu hatta yasmuna. Jadi jaran sing dipakani sampai lemu. Summa la yu'lafu illa kutan liyakhifa. Terus gak dipakani dikurokno. Iki wong-wong sing ahli jaran. Jadi Khudrul Jawa til mudhammar ini utawi jarake pelayune jaran kang buwanter. Sab'ina sana ing dalam mongso 70 tahun. Jadi koyok pelayune jet, ya, jeti. Jaran buwanter wes. 70 tahun. Jadi besok-besok koyok ngono. Golek kula kepengin kepanggih kali Imam Ghazali. Teng pundi tempat Imam Ghazali ini? Wah. 70 tahun ping 100 berapa ribu tahun dipetek tok ya waduh jarake atuh iki wong-wong sing ahli ibadah zakarau nutur sapa Imam Al-Ghazali fil ihya ing dalam kitab ihya kacek 70 tahun pelayune 70 tahun ya 100 derajat sak derajat sak tingkat iki pelayune jalan 70 tahun oh piro gak piro pirang mil wa warata lan tumeka aitan khalemane marfu'an khale hadis marfu apa ana maneh hadis marfu majlis fikhin utawi majlis ngerteni agama fikih ya iku khairun luwe bagus min ibadati sittina sanatan katimbang ibadah suwidak tahun. Jadi majelis ilmu fikih ya apa arkanul Islam, ya apa arkanul iman, ya apa kelemkawane al ihsan, ya apa carane ngilangi penyakit-penyakit ati, iya apa rukune sholat sing bangsa batin, iya apa dungane iki, iku luwe apik katimbang ibadah suwidak tahun. Maksudnya apa? Supaya apa? Supaya wong di samping merhatekno ibadahe, supaya ngerasa ngeroso le ibadahe iki durung bener. Dikontrol ambil ilmu rajino. Apa mana wis aras-arasan ibadah, aras-arasan ngontrol. Tambah parah. Wa anhu lan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu dinikum. Luwe bagus-baguse agama ira kabeh. Iku aisyaru luwe gampangi din. Agama sing paling gampang, ya. Agama sing paling bagus, sing enteng. Gak repot agama iki. Koyok repot, tapi gampang. Koyok gampang, tapi repot. Ndak dikomong terus, mikir akhirat, tok sampai tegang, sampai. Ndak. Gak nyumpek no wong agama iku. Agama iku ngenakno wong, ngenakno. Pamane apa ngenakno contone? Kon gak sembahyang ngadeg ambek lungo. Lungo gak iso ambek turu. Turu gak iso ambek kleset. Iki lek cara kegampangane. Dadi lek ana wong lakoni agama kok uripe sumpek. Ya. Uripe ruwet. Iku berarti salah dhewe. Duduk sing dilakoni berarti duduk agamane Kanjeng Nabi yang dilakoni iku. Kanjeng Nabi sing ana lho Kanjeng Nabi sapa iku? Tari. Khairul ibadati. Luwe api-api ibadah iku al fikhu ngerteni agama, ngerteni ilmu fikih. Lah ibadah sing paling bagus iku ngaji. Ibadah sing paling bagus iku ngaji. mangan yang dulu Ustaz Muhammad. Ustaz Muhammad itu yang senang apa? Ngajar. Saya ini ngajar. Tidak mau yang macam-macam. Pokoknya saya harus ngajar. Ya mungkin milih yang bagian ilmu-ilmu yang afdal-afdal lagi. Wa an Abi Dharrin radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Dharrin qala dawu li marang ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dharrin he Abu Dhar la antak dua demi nyekti utawi yen to berangkat esuk isu-isu ansira demi nyekti utawi yen to berangkat esuk sira. Esok aja dulu, esok ndak kok lah, no ya. Esok padane Cina, amdani gak apa-apa lek dulu esok darurat ni. Aja ditiru perkecualian ni. Wis ana kitabe perkecualian lek amdani, ya pengecualian. Oh, jadi esok budal lo berangkat to. Terus apa? Bata alama mongko belajar siro kon berangkat to isuk ya. Belajar ayatan ing saayat ming kitabillah saking kitab Qur'ane Allah. Hei Abu Dhar, jari Rasulullah. Ini Abu Dhar, kon isu-isuan berangkat belajar saayat songko Qur'an iku khairun luwe bagus laga kedusiro min antusolia katimbang yento sholat iro mi ata rokatin ing satu rokaat. Abu Dhar, kon berangkat isu ya tujuamu isu budal ngerteni saayat songko Qur'ane Allah iku luwe bagus katimbang awakmu sholat satu rokaat. Bala antak dua demi nyekti utawi ento budalan esok siro, kon budal esok siro, ya. Fata allama mongko belajar siro baban ing sakbab, sakbab apa? Bab wudu, apa? Arkanus sholat, apa? Bab tayamum, apa? Babul jihad, apa? Babul itikaf. Minal ilmi sing ilmu, umila, umila, padha uga dilakoni. Apa bi ilmu au lam yukmal utawa ora dilakoni apa ilmu. Ya Badar, kon berangkatan esok belajar sakbab ae sakbab tok saka ilmu padha uga ilmu iku dilakoni to ndak iku khairun luwe bagus min antusolia katimbang yen to salat sira alfa rakaatin kelawan 1000 rakaat. Sopo saiki salat 1000 rakaat ndak ono kecuali dalam sejarah cuma sing diriwayatno nomor setunggal Sayyidatuna Rabi'ah Adawiyah wong wedok wali wedok lek bengi wiritane salat 1000 rakaat. Lek bengi salat 1000 rakaat. Nomor loro Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad ya wiritane 1000 rakaat. Liyane maneh oleh Imam Junaid Imam sing gede-gede lho Kanjeng Nabi dawuh Abu Dhar kon budal isu-isuan esuk budal ngaji sak bab teko ilmu iku luwe afdol katimbang salat 1000 rakaat. Padha uga ilmu iku dilakoni utawa gak dilakoni bayangno pemicune lho pemicune ya. Lu kena apa? Ya sebabnya ini duduk derajat ya, ya duduk derajat ya munu ya mene gendindi keterangan bab ilmu ya gendindi lah masih posoan barang ya. Terus kok ada kunden barang kunden keteng terangannya masih maleman terang no sopoh ini wong ilmu cuma sopoh ini ilmu karena yang tertarik belasin ya banyak mungkin duduk derajat duduk derajat cari ini Habib Anis Solo apa? Ya memang mutiara-mutiara inten-inten itu ya sak dulu mestinya dikasihkan orang-orang yang ngerti Kalau ya kata inti tadi itu, kalau bebek-bebek ini cukup karak ini, karak sama jagung ini, bebek lah kayak mutioro, gak gelem. Pak di sawur nong ya, melayu bebek ini, melayu. Begitu, dilepem belok bebek. Tapi lek karak, ya karak. Ambek jagung-jagung sing wis buki-buki iku rebut disosor nang bebek. Padha ambek wong desa-desa bareng lho. Kayak ana pengajian sing intelek tekakno kitab Alimul Alama tekakno. Pak tertarik. Tapi tekakno dangdutan sing model kayak mulaan ngono. Rebutan sing beluk-beluk iku. Rebutan sing mangku, rebutan sing mekul, rebutan sing foto ke HP ini dilepono, gawe layar wah rebutan ke HP, tekano biduan mulaan ni, leka rebutan nyusul, ya, rebutan oleh nyusul, lek kalau ane absen bin semit, absen masa diri, waduh ya dukure, gak noto, udah balik. Tapi lagi dekat no yang akan didatangi oleh Sarina dari ngulaan jeruk gue. Waduh, berbondong-bondong guys, melok kape di SMS, di foto sampai pagi. Ya emang pada ambek bebek itu aduh nih kayak ono kah karak ya. Wong-wong yang gak no derajat-derajat ini. Cukup juga nang sing ulaan sing teteng sing beluk-beluk wis gendongen iki. Pas wis kono lebokno HP kono. Baru rebutan nek dia sing ado-ado Medina, teko Hadramut, teko Ribat, wah gak paham yo opo iki. Gak paham to. Aduh. Wa an Abi Dzarrin lan saking Abu Dzarrin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala dawu sabab Abu Dzarrin wa Abi Hurairah babun utawi sak bab minal ilmi sang ilmu nata'allamu kang belajar ingsun ing bab iku akhabu luweh dicintai ilaina marang kita mim mi'ati rakaatin katimbang 100 rakaat apane tatawuan ibadah sunnah jari sahabat Abu Dzar ambek sahabat Abu Hurairah sabab teko ilmu sing kita belajar lebih ingsun cintai daripada ibadah sunnah 100 rakaat wa babun lan utai sabab minal ilmi katimbang saking ilmu ya nu'allimuhu kang mulangaken ingsun ing bab umila padha koten lakoni apa bi babun aulam yukmal utawa ora den lakoni apa ilmu iku akabul we dicintai ilaina marang ingsun mimmi ajrak atin katimbang 100 rakaat apane tatau anta tau e sabab jare Abu Dzarrin sahabat Abu Dzarrin dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma sabab teko ilmu sing aku mulangi tak ulangno sabab doae dilakoni to ndak lebih tak cintai daripada aku satus rakaat salat sunnah wis komentar saiki hadis wis mari dawuh sahabat wis mari komentar Habib Zain saiki. Waktu dhuhur lan teman-teman dadi jelas bima kelawan barang zakarna ukang nutur ingsun ing ma apa sing dadi jelas annal istighalah sak temene ketungkul sak temene ngrepotno awak nyibukno awak apa kon sibuk kon gak waduh mboten saged kula mboten saged nderek sibuk apa bil ilmi kelawan ilmu lillahi karena Allah ayo melaku anu mbok riyo nang dulur waduh gak iso aku gak iso aku repot. Aku repot mulang no ilmu. Ngecek suhada ya wis. Waduh, kula ngewet jare suhada. Kula ning ewet. Ewet sinau ilmu mboten saged kula nderek. Eh? Ngejak arek ngulaan. Lah iko jan iko. Ngulaan senengane ngelencer-ngelencer. Ya jan kancamu sing ngulaan. Jan. Ya. Lah ngono. Dadi ketunggul ilmu iku afdalu luwe utama min nawafil ibadat katimbang ibadah sunnah. Jadi absen jelas delok hadis-hadis sing ditutur ya ketunggul ngerepot kelawan ilmu keranten Allah iku luwe afdal katimbang ibadah sunnah al badaniyati kang bangsa awak. Contohnya apa? Min sholatin kayak sholat luwih afdal katimbang sholat wasiamin lan poso watasbihin lan maca tasbih ya waduain lan doa wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono sholat siam tasbih lan doa. Jadi kan ono mangkane kadang-kadang ngono wong lek poso mute semangat wiritan semangat wiritan sampai ewonan niko. Mujur tasbih semangat. Sholat, sholat. Begitu didukno apa ilmu pegel. Gak kuat. Nah, apa kok ngono? Jadi Ibsen. Lianna naf'al ilmi krono sak temene manfaat ilmu. Iku ya ummu umum apa ilmu ngumumi meratani apa naf'a sohi bau ing wong kang duwene ilmu wan nasalan ing menungso sik tetep luwih utamaan ilmu karena apa? Karena manfaat ilmu lebih merata nang wong sing duwe ilmu ambek nang menungso kabeh lek wiritan kanggo awake dhewe tok. Apa mana wis ilmu ka ono wiritan sarasen. Repot. Kumpul nawek ngulaan yang beluk-beluk itu mang. Koncono itu mang. Susulun lagi. Sopo. Beluk itu ada anak tanggapan. Iku aja. Lebok nawek HP. Ya. Ke Facebook. Teteng. Jadi kalau teteng nang ngulaan. Dikirim nang pajaran. Ke pajaran. Dioper nang kunden. Kunden kemiri. Baru tompok kayak gini. Ngenengan kene masuk ya ke langgane AU ke janti ngono ya masuk isan ya wis ngono lebokno ngono ae wis gak makne kene gak masuk eh wis ilmu ndak seneng wiritan sarasen wis kok ngatur AU nang janti wan nawabilu lali wan nawafil badaniyatu lan utawi pira-pira sunnah kang bangsa awak ibadah sunnah sing dilakoni awak iku maksuratun keringkes kecendhek ala sahibia ing wong kang nglakoni nawafil la ibadah sunnah mek wonge tok sing manfaat menungso gak oleh. Pertama, nomor loro wali annal ilma lan krana sak temene ilmu iku musakhikun benderakan li ghairihi marang liyane ilmu minal ibadati saking pira-pira ibadah lan mana karena disamping nomor loro ilmu ilmu dadi pengontrol iso benderi iba keliru kon rukukmu ngono mang keliru macamu mang keliru takbirmu ngono mang keliru cara urip sing kaya ngono mang keliru kon kon wis enak-enak kate munda dadakno anyep maneh keliru lek terus ngene keliru kon mesti nang wong tuamu aja ngono aja ngelawan ngono kon lah nang wong tuamu are lah iki ilmu sing iso ngene iki lek gak ilmu gak iso fahiya mongko utawi nawafil ibadat Faya mongko utawi ibadat iku taftakiru butuh apa ibadat ilaihi marang ilmu wa tatawaqqafu lan kandek dadi sah apa ibadat alaihi ing atase ilmu, istilahnya distempel. Bagaimana ilmu ibadah ibadahnya api apa ndak salah, bagaimana ilmu poso iki sabuk batal, bagaimana ilmu ilmu sing terakhir bagian detektor ilmu. Wala yatawaqqafu lan ora kandek apa ilmu wa yus ilmu alaiha ing atase ibadah. Nah, ibadah gak iso ngontrol ilmu sing ora dhuwur. Nomor loro alasane. Pertama, kenapa ilmu luwe utama ketimbang ibadah? Pertama, karena ilmu apa? Manfaate umum nang awake wong sing duwe ambek masyarakat. Alasan nomor loro, sebab ilmu bisa mengontrol ibadah, ibadah tidak dianggap ibadah kalau tanpa ilmu. Wali nomor telu alasane. Wali annal ulama'a lan krono sak temene ulama iku warasatul anbiya, pewarise pira-pira nabi alaihi wassalatu wassalam, walaisa lan ora ono apa zalika mengkono-kono warasatul anbiya lil muta'abidin, iku lil muta'abidin kedunge wong kang ahli ibadah. Al ulama warasatul anbiya duduk ini, al abidin warasatul anbiya duduk sing mewarisi ilmunya para nabi, sing menjadi sinar laser ya duplikat para nabi ku adalah ula bukan abidin, bukan mutaabidin, bukan. Nomor telu alasane. Nomor papat, wali anna ta'atal alimi lan krono sak temene ta'at wong alim iku wajibatun, wajib ala ghairi ing azliani alim fi ing dalem ilmu. Nomor papat alasane, makmum nang wong alim, taat wong alim iku wajib kanggo liyane. Liyane apa? Wong pemerintahan, wong pertanian, masyarakat biasa, rojo, iki wong alim, wong alim-alim. Lho, kok kadang-kadang ono enten wong alim kok manut nang ngene rojo, kok manut nang ngene pemerintahan sing zalim umpamane keliru gak cocok. Iku duduk wong alim iku. Iku duduk wong alim. Wong alim sing keliru. Lah iki, lek wong alim liyane wajib. Lah wong alim gak wajib taat kecuali nang Allah lan Rasulullah. Lah iki ya jenenge alim iku. Nomor 5. Wali annal ilma lan krono sak temene ilmu iku yapko dadi langgeng apa atharul labete ilmu ba'da mauti sahibi ing dalem sakwise matine wong kang duweni ilmu. Wa ghairu lan utawi liyane ilmu minal ibad minan nawafili saking pira-pira ibadah sunnah iku tangko tu dadi pedhot apa nawafil wong salat sunnah, wiritan, maulid, istighosah, apa mana? Ya? Ibadah-ibadah sunnah. Pedot bi mauti sahibiyak lan wong kang duweni kelawan mati ini wong kang duweni nawafil. Lu, mboten istighosah. Oh, anu, sing mimpin sedo. Mandek. Gak ono yang. Lu, mboten nanti sholat dalu bareng-bareng ta? Oh, sing imam ini saya dojak niki. Dah. Lho, kok mboten enten anu sing biasa banter asura tarawih khiro imam. Lho, ngene iku winginane tilar. Lho, ora ngono. Gak ono. Gak ono ya. Alasane koyo mung pirang-pirang hujah ya Bib Zed. Wa li anna fi baqa'il ilmi, nomor 7 alasane. Kenapa ilmu kok lebih afdol? Lan krono sak temene iku tetep ing dalem langgeng ilmu apa ikhya asyariati nguripaken syariat wa hifdha ma'alimil millati lan ngrekso pira-pira benderane agama. Alasan terakhir, kenapa kok ilmu sedemikian dahsyat fadilai? Sing terakhir alasannya, karena langgengnya ilmu berarti menghidupkan syariat dan menjaga bendera agama Islam. Intaha wis tutup. Apa dawu? Jadi genderone Islami berkibar. Ya. Teko ilmu. Jadi teko pinter. Makanya ndak ono terutama generasi-generasi apa tanamkan lek kepin Islami urip ya. Ya ilmu. Dimakmurno majelis-majelise. Dimakmurno ngajine. Alae wis wong-wong padha kabeh anake sekolah umum kabeh. Mari lulus nang pabrik kabeh. Ga ono ngaji kabeh. Dadi nang kene poso kari mek ono to. Alhamdulillah. Mari bengi patrol esuk sahur maneh ono to ya. Mari riyo baru kari nglancar ono to. Ga ono ngaji san. Ga ono ilmu. Wis ga ono sing urip-urip. Ga ono sing nuduno. Ya, benderane ya kari jaket-jaket sing simbol-simbol iki. Kari. Kaya ora ono. Dadi ilmu utamakan ilmu. Jadi digencarkan kampanye wis jarne anak-anak wong-wong sing dadi nang pabrik-pabrik jarne wong-wong ya sampean-sampean sing ro ilmu ojo melok. Lah lek sampean sing ro ilmu ku melok dadi bebek pisan. Ya pindah enggak itu kuah mak cedek sampurna ngono wis. Cedek teting ngono wis. Ya. Mari ana ambek BBM nang Pajaran, kirim nang Kunden, kirim nang Kemiri, baru dikirim nang kene ngenengan kene kan. Ga ono wis. Wis ga ono. Zakarono tur zalika ing mengkono-mengkono dawuh. Sobo Ibnu Jama'atah, Imam Ibnu Jama'ah fi tadhkirati ing dalam kitab tadhkirai Ibnu Jama'ah. Wis, pertama alasane. Nomor loro saiki. Wa mimmalan iku setengah saking barang ya dulu kang nuduhake apa ma aidan khalimane ala rujhanil ilmi ing atase unggule ilmu wa afdhaliyatihi lan afdhali ilmu ala sa'iril ibadati ngungkuli ing ngatasi sekene pira-pira ibadah al-qasirati kang cekak kang cupet kang cendhek ya ma utawi barang zakaru kang nutur ing ma sapa Ibnul Hajj Imam Ibnul Hajj al-Maliki kang mazhab Maliki fi kitab ing dalam kitab Imam Ibnul Hajj rupane jeneng kitab apa? Al-Madkhal. Qala dawu sapa Ibnul Hajj rahimahullah taala. Sapa iku? Dron. Al-Imam. Ya. Al-Imam. Yang pertama Ibnul Hajj Al-Maliki. Al-Imamul Allama. Imamul Allama. Nemen alime, banget alime. As-Saleh. Al-Ibadah. Al-Arif wong kang makrifat gelari yang uno Imam Al-Lama As-Saleh Al-Arif Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad Al-Abdari. Tadi bapaknya jenenge Muhammad duwe anak di sapa jenenge dijenengno Muhammad anak emang duwe anak mana dijenengno sapa Muhammad. Jadi kadung seneng asmo Muhammad. Jadi anake jenenge Muhammad, bapake Muhammad, mbae Muhammad. Muhammad Ibnu Muhammad bin Muhammad Al-Abdari Al-Maliki Al-Fasi Al-Ma'ruf bi Ibnil Hajj. Bi Ibnil Hajj. Tahun 737. Nazilu Misra manggon Mesir ana ing Mesir tafaqquha bi fas negara fas ke Afrika. Tsumma nazara Misr. Pindah nang Mesir. Wa hajja. Terus lu haji. Sahibal Arif Kabir Aba Muhammad Ibn Abi Jamrah Mukhtasir al-Bukhari. Tadi haji ke Mekah ketemu Imam Kabir Arif Kabir jenenge Imam Abi Jamrah sing gawe kitab Abi Jamrah ringkesane kitab Bukhari hadis Abi Jamrah ono hadis Abi Jamrah wa fi wa syariha tufi bil Qahirah wa kitabu madkhal kasirul fawaid kama qala al habib Ibnu Hajar wa huwa madbu ya apa dawane kana dawane Ibnu Hajiki kana ono sapa al imamani imam loro Sufyan Tsauri sapa iku Sufyan Tsauri iku al imamul alam al imamul alam imame wong alam saking anune saking alime ya imame wong sak alam Syaikhul Islam tadi guru besar Islam ya Amirul Mukminin fil hadis tadi kepala kepalae fil hadis tadi ulama ketika iku rajane Imam Sufyan Tsauri Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id As-Tsauri Al-Kufi tahun lahirnya 97 ya 97 setone 101 101 ditambah 3 berarti pinten 104 usianya Sayyidu ahli zamanihi dadi bendoro ahli zaman ke zaman iku sing dadi pemimpin Imam Sufyan Tsaur ilman pemimpin apa elmune wahidzon mana apa apalane dadi wong sak zaman sak donya waktu iku lek takon apa nang Sufyan Tsaur apalane kuat elmune kuat wasuhdan lan zuhute ing dalam gak arep nang donyone gak arep zuhud dadi gak kedonyan qala ibnul mubarak la sampe ibnul mubarak muni komentar la a'lamu ala wajhil ard a'lama min sufyan aku gak ono gak ero aku jari ibnul mubarak sak jagat iki ndukure bumi iki zaman iki sing paling alim Imam Sufyan Tsauri. Iki mestine sing disebut-sebut nggih ngene, gek ngene pemuda-pemuda pelajaran-pelajaran pondok, pelajaran agama gek sekolah ngene-ngene iki, ya. Sing diwuruk-wurukno golone pahlawan-pahlawan sing korupsi-korupsi iku. Mestine pemuda-pemuda ngubro iki. Iki arek pemuda apa? Sampeyan nek arek mantu niki, napa? Apalane kuat niki? Quran asal 20 juz. Hadise apal hadis arba'in. Yang beluk-beluk tadi enggak gelem ya. Yang berintik-berintik patian enggak gelem ya. Nek sing golane gak apal, sesuk turu. Sekolah sing berintik gek teting iku wis. Golek nek pajaran koncane AU iku wis. Kene yo ganti wis ngono ah. Janti kau nyale AU itu, utau kau nyale ipan kau nyale ber, ya, yang kebade-kebade, kau nak mana? Kau nak kelebihan ni, amtu lo. Kau nak sing macu ini, memang dia dimatikan semangat ini ini. Sebab apa? Lek semangat ini muncul, hidup agama ini dimatikan ini, dimatikan. Lek zaman kulo SD mungkin zaman tahun petung puluh rumiin sejarah-sejarah ke SD, sejarah Islam, sejarah sahabat Nabi, sejarah Muawiyah, sejarah ulama-ulama ke SD, SMP, seono si an, tarikh Islam, sejarah Indonesia, sopo Imam Bonjol, sopo Imam Syafi'i, si diajarkan ke SD-SD ini. Saya ingin tidak ono ya, dimatikan. Akibatnya, tidak ono himai. Ya dirono golongane ulama su sing jas-jasan nggih TV-TV utuk ya. Ya, ditutono sing beluk-beluk. Sing sponsori awan sore bengi gak tuwek, gak enom, gak setengah enom. Acare gak ono male ndelok joget-jogetan tok ngono. Ya. sing tuwek gak lu tuwek ya, sing gerang gak lu gerange, isine pokoke gak ana mana sampe gawe sponsor, sing penting happy, sing penting he happy, duwe oleh nyolong gak ngerti, korupsi duwe rakyat gak paham. Lah terus kiai-kiai ini dindung-dung diseneng-seneng ambil penghargaan-penghargaan ini. Akibatnya generasi ini jadi lentuh-lentuh ini. Generasi lentuh-lentuh ini. Sekarang ya. Jadi generasi-generasi ini apa ini? Jadi menjeng-menjeng ini. Jadi gak ada himmah. Himmah ini gak ada. Jadi generasi gendeng-gendeng apa ini? Gak ada. Sing semangat. Nek zaman biyen sik usum lah. Karepe habis di nulis iki dimuncul noi, usum noi, usum no. Dadi ana kelebihan paling ndak apa kon. Wah niku apal. Napa? Aki dadul awam niki. Sampeyan lek ngapa mantu niku mboten rugi niku. Mboten rugi. Jarang tilem niki. Jarang di jarang tilem. Ngeloyong tok. Jarang tilem. Pengi-pengi teng palang golek pangsit. Jarang di tilem. Lah kudu ana ngono biyen. Sampeyan delok tatanane NU zaman Ki Hasyim Asy'ari niki. Iki dalek ono. Arek iki mondok kenceng, diolek dipek mantu anake Kaji Iko. Didelek ono. Kaya sahabat ngoten kiai-kiai jaman biyen niku. Kaya sahabat. Silaturahmine ditepakno, sing sugih dipandeng iso akon golekno tanah kanggo iki. Iki potensi arek iki. Tak ditelagi daerah kono, iso ndak kon? Mungkin okay, itu. Jadi saling iki melaku, sing duwe, sing alim, saya tahu dulu zaman biyen-biyen kiai-kiai ini. Terutama zaman biyen durung ana telepon, durung ana HP, durung ana komunikasi, cuma sekedar komunikasi lewat ati tok. Jadi makrifat-makrifat itu kok para kiai. Santri ini kegondol tadi himai luar biasa sampai tadi muncul macam-macam tadi lahirlah para kiai sehingga sampai bermunculan pondok-pondok pesantren sing gede-gede niku. Teko ngene mang asale. Jadi himai man, himai sing gak pedot. Dudu himai kelemak-kelemak klempek ndak ono. Sampai jare yayun ngopo aku biyen kon gak ngerti ya. Lek jor-joran apalan ya. Aku sampe ngising ngadek. Ngising ngadek cewek gak rijik melayu mana. Saking kuatirnya wedi. Kalah ambik konco-koncoku. Ngono. Jadi gak ono sing istilahnya. Iki jaman biyen lah. Cuma jari ini sebab. Ora iso. Wis zamane wis beda. Himai saiki-iki. Himai para santri. Podo anyep. Anyep ora iso. Duwe himai. Koyok jaman iko. Cuman yo, yo jo ikuti orai soi. Jarine yai ngak nyensitir hadise Ibnu Mas'ud. Layak di zamanun illa wabakdau sarun minhu. Jari yai, ndak ono zaman sing tekonang awakmu kecuali luwe elek. Apa terus kowe melo elek? Carane ngene kowe lek ame. Anggepen sing luwe elek. Kek luar negeri, kek Cina ngono, RRJ-on luwe elek, cuma kowe ojo tambah elek lho ngono. Ya ketang oleh 1%, 2%, ojo diikuti gelombang iki, gelombang elek. Lawanen niku lho ngono lek kek semangat iku. Banyak koyo ngene, ngerti lho. Ditele wong biyen-biyen yo. Wa Syafi'u lan Imam Syafi'i yakulani khalidau karone, wong loro sing dawuh. Satu, Imam Sufyan Tsaur, loro Imam Syafi'i. Laisa ora ono apa sayun suwi-wiji ba'dal faraidi ing dalam sakwuse ibadah fardu sing wajib kaya salat, puasa, zakat, haji ya. Kanono mane min talabil ilmi katimbang golek ilmu. Kaono wis mari sembahyang wajib ya. Mari sembahyang wajib, mari puasa wajib, mari zakat, mari haji sing utama gak ono kaya belajar ilmu. Gak ono manis, ndukure gak ono. Ini sing dawuh Imam Syafi'i. Wa kana lan ono sapa Sayyidina Imam Abu Ja'far Muhammad Al-Bakir radhiyallahu anhu yaqul sing gene dibak wabnihil bakir. Wabnihil bakiri khairi wali. Iku alimun utawi wong alim yuntafa'u kang ten alap manfaat apa bi ilmi elmuni alim iku afdhalu luwe utama min alfi abidin katimbang sewu ahli ibadah. Jadi sapa iku? Imam Muhammad Al-Baqir. Wong alim sing dialap manfaat elmune luwe afdol katimbang sewu wong ahli ibadah. Jadi wa qala lan dawu sapa Sayyidunal Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, mas'alatun utawi sak masalah Imam Ahmad bin Al-Habsyi murid Imamul Haddad minal ilmi sang ilmu sak masalah nyinaoni sak masalah kok ilmu iku khairun luwe bagus mimmi ati ibadatin katimbang sewu ibadah. Waman lan utawi sapane wong iku yat lubu golek sepaman. Waman lan utawi sapane wong yat lubu golek sepaman al ilma ilmu iku khairun luwe bagus. Waman lan utawi wong yat lubu ilma yat lubu kang golek sepaman al ilma ilmu iku khairun luwe bagus mimman katimbang wong yajtahidu kang mempeng sepaman fil ibadatin dalam ibadah lailahu ing dalam wengi neman wa naharau lan awane man. Jare Habib Ahmad bin Al-Habsyi, ya sabane wong golek ilmu luwe bagus katimbang wong sing mempeng ibadah awan bengi. Wa qala lan dawu sapa Imam Ahmad bin Al-Habsyi, nafa Allah bi saatun utawi sak saat min alimin sangking wong alim iku khairun luwe bagus min kaza wa kaza sangking ewonan maune kaza wa kaza sangking 100 200 1000 2000 apane sanatan taune min ghairi katimbang liyane alim walau kana senajan ana sapa ghair iku abidan wong kang ribata intaha wis tutup. Subhanallah ya, kaza wa kaza sanatan. Jadi Habib Ahmad bin Zain, waktu ne wong alim iku gak bodoh ambek wong apa mana wong sing golongane gaplek-gaplek iki gak ada waktu iki. Wong alim iku dibanding presiden, dibanding menteri, ya, dibanding apa? Wong pembesar-pembesar iki. Gak bodoh walaupun ahli ibadah apa mana gak ahli ibadah iku. Tambah gak bodoh kacek. Jadi lek ndelok wong alim koyo Habib Zain. Ojo diangge dipadakno ambek ndelok wong-wong sing biasa-biasa ngene iki. Eh. Lek ora kita-kita njagong getabrus jam-jaman gak ana regane. Ae beliau koyo Said Maliki. Iya. Habib Zain. Koyo Habib Salim. Habib Umar, wong gede-gede. Ya. Wong kiai gede-gede. Gak podo waktune. Aja dipodo. Ya wis kedap ya iki. Ora nen pentinge. Kaya wong gak ro. Ana penting sekedap lho. Apa? Anu. Pinter regane gendhis. Oh ya. Takon regane gendhis. Gak ro. Hati-hati. Fata amal. Mongko angen-angen nasira. Iki komentar Habib Zain rahimakallah hadhin nususo ing ikilah pira-pira nas coba angen-angenen nas-nasi imam-imami wal adillata lan pira-pira dalil wal atharo lan pira-pira athar dawe sahabat takrif mongko warusiro min dhalika sang mengkono-mengkono hadhin nusus la annal ilma sak temene ilmu ay ta'allumahu tegese belajar ilmu wa ta'limau lan mulangaken ilmu kon lek gelem angen-angen kon lek gelem angen-angen dalil hadise nabi dawuhe sahabat dawuhe salaf lan kon akan ngerti kedudukane ngajimu kedudukane ngajarmu jare Zain iku arfa'u luwe utama luwe unggul luwe luhur wa afdalan luwe afdal min sa'iril a'mali katimbang sekarene pira-pira amal allati kang yutaqarrabu kang dikai ibadah kepare apa biha allati ilallahi maring Allah taala rabbil bariyat kang mengerani pira-pira makhluk fawa mongko utai ilmu iku min a'zamil ibadati luwe agung-agunge ibadah wal fadhaili lan pira-pira keutamaan al mustajadati kang den wilang-wilang bagus wa annal istighola lan sak temene ketungkul sak temene repot ngerepotno awak diklan ilmu iku min afdhalit taati sanging afdhal-afdhalit taat wa aulama lan luwe utama-utamane barang umfikot kang den belanjaaken umfikot kang den nafakoaken umfikot kang den belanjaaken fi ing dalem ma apa nafaisul auqati pira-pira indah-indahe waktu waktu yang paling indah dan waktu yang paling berharga adalah waktu yang ditasarufkan untuk ilmu wa annal ulamaa lan sak temene ulama iku afdhalun nasi luwe utama-utamane menungso wa arfa'uhum lan luwe luhur-luhure menungso apane kodron pangkate wa aksanum lan luwe bagus-baguse nas apane zikron sesebutane wong seneng nyebut tok seneng nyebut sapa Imam Haddad nyebut sapa Habib Zain bin Semit nyebut sapa Sultan Ulama Habib Salim Asadi nyebut sapa Khadratus Syekh Yasim Asy'ari sapa nyebut sapa Kiai Misbah Mustafa lho nyebut sapa Habib Ali Habsyi nyebut sapa Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailan nyebut sapa Imam Abil Hasan nyebut tok seneng nyebut tok seneng wa aksanum lan luwe bagus-bagus nas apane zikron sesebutane beda kon-kon di mak ngene wak to lah beda krungune wis beda beda ya kan yo nggih janti teng Pak Lek lho beda pisan beda kendi Habib Zain bin Semit teko Medina beda beda ya. Beda tekan ya saya wajiin nanti mau Jakarta beda man dewe seje seje ini pun ya orang di Pak Suraji Mandit Grendel beda beda man sama rungok no jantin yang patah zaman Fatihahnya Pak Sukir, Pak Kanto, Pak Iki, Al-Fatihah. Beto. Begitu zaman muni langsung. Wa kulli khatratin fakhri wujud Syekh Abi Bakar bin Salim. Wa Aki Agil bin Salim. Beto. Rumah nanti nanti, Pak. Wa Sukar, Wa Zuna, Wa Mini, Wa Rahayu, Ibu Soke, Al-Fatihah. Beto. Rungok no, lek kurang banter nang ngulaan, cedek nang ngulaan, si mikir deh, banter nang ngulaan, ya, wak suke, api kan, cuma rungok nani fe. Hadrati Maulana Sunan Ampel Ahmad Rahmatullah, wal Habib Syekh bin Ahmad Bafaki, wal Habib Muhammad Ahmad Bafaki, wal Habib Muhammad Ahmad Muhdor, wal Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi, betul. Wal Habib Abu Bakar bin Muhammad Ashgab, wal Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, betul. Banter no, kalem no, tetep rungonane beda. Di mana zaman koyo ki janti bu banter ya. Sak buku kabeh dikateke. Ya api, cuma rungonane be beda. Iki jenenge apa? Wa ahsanuhum dzikron. Lan iki. Wa asyrafuhum lan luwe mulya-mulyane nas. Apane? Fakhron. Kebanggaane, fakhr. Jadi kebanggaan ini beda. Khususan khatrudil Habib Muhammad Anis wal Habib Muhammad bin Ali al-Maliki ya beda. Wah khatrudil Syekh Misbah Mustafa lho beda. Beda. Khususan Kiai Khalil Bangkalan beda. Ambil Wak Sukir, Wak Jito, Wak Suki, Al-Fatihah. Auzubillah beda. Lain mangane uberen ilmu ya ilmu beda saya nyebut qala al-imam al-hasan basri al-fatihah Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli wal habibul ladzi turja syafa'at li kulli haulim minal ya rabbi bil mustafa.